الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-41 dan 42 dari surah 43 juga dari surah Hud kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala arkabu fiha bismillahi majriha." Maka berkatalah Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam kepada orang-orang yang beriman yang mengikutinya seusai beliau mencipta atau membuat perahu sesuai dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam berkata kepada kaumnya yang beriman, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 60 orang, cuma ada yang mengatakan 80. Alhasil kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amana ma'ahu illa khalil." Tidak ada yang beriman kepada beliau kecuali sedikit sekali. Padahal beliau telah berdakwah 950 tahun lamanya. Siang malam tak henti-hentinya, tak lelah-lelahnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam mendakwai kaumnya, mengajak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar dan gigihnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam sebagaimana Allah terangkan dalam surah Nuh. Masya Allah. Ketika Allah nyatakan bahwa tidak akan ada lagi yang mau beriman kecuali yang telah beriman sebelumnya, maka buatlah perahu. Setelah dibuat perahu, Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam perintahkan untuk orang beriman, "Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha." Bismillah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menyatakan dan mengucapkan ini untuk semua aktivitas kita. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un bis samawati wal ardh. Ini luar biasa, bismillah. Baik. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkannya. Apa saja dari aktivitas kita, bismillah. Mau membuka pintu, menutup pintu, barakallahu bikum. Hendak meninggalkan wadah, ya kan? Tempat minum pah atau yakni gentong-gentong air. Makanan hendaknya ditutup dengan bacaan basmalah. Bismillah. Barakallahu bikum. Ini suatu yang luar biasa. Naik kendaraan juga demikian. Bismillahimajriha wa mursaha. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa perjalanan ini, bergeraknya perahu ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bikum. Dan juga berhentinya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bismillahimajriha. Ini bacaan satu-satunya ini baca seperti ini di dalam Al-Qur'an. Baik. Majriha. Bismillahimajriha wa mursaha. Baik. Perjalanannya dan berhentinya sesuai dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. bagi orang-orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. La Ghafur, Maha Pengampun terhadap orang-orang yang tobat, Rahim terhadap orang-orang yang menghambakan diri setelah tobatnya. Masya Allah. Ah, demikian juga ketika kita hendak naik ke kendaraan kita, di motor kah, mobil kah, atau apalah yang menjadi kendaraan kita, kita berdoa kepada Allah SWT. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma ij'al fi safarina hadzal birra wat taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tuwi 'anna bu'da. Allahumma anta sahibu bisabar wal khalifatu billah. Allahumma inna na'udzubika min wa'ati as-safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalib bil ahli wal mal. Aibuna taibuna 'abidun lil rabbina hamidun. Ini kalau kembali itu ada tambahan. Intinya ketika kita melakukan perjalanan, barakallahu fikum, tetap kita akan kembali. Dan kehidupan kita inilah perjalanan, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau kita akan dikembalikan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sejauh manapun kita melakukan perjalanan dan kemanapun, tetap kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di sini perjalanan Bahtera Nuh alaihi salatu wassalam. Wahia tajri bihim fi maujin kaljibal. Perahu ini membawa mereka, yakni orang-orang beriman, hewan-hewan dengan berbagai macam jenisnya, secara berpasang-pasangan, burung-burung juga demikian, biji-bijian juga demikian, apapun yang dibutuhkan nantinya. Wahia tajri bihim fi maujin kaljibal. Wahia tajri. Bahtera ini membawa mereka di maujin kaljibal, melewati badai yang besarnya sama seperti gunung, dahsyatnya barakallahu fikum topan badai pada saat itu. Ya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bahwa badai itu sama, gelombang air itu sama seperti gunung-gunung besarnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menuntun Nabi Rasul alaihi salatu wasallam membuat kapal, ini bahtera sedemikian rupa sehingga bisa melewati gulungan ombak setinggi gunung. Subhanallah. Taib. Mengerikan memang. Wanada Nuhun ibna. Di saat itulah Nabi Rasul alaihi salatu wasallam sempat melihat putranya bersama orang kafir yang sudah kelabakan dengan air yang meninggi. Badai yang datang. Wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana. Dan dari kejauhan Nabiullah Nuh alaihi wasallam tetap bersemangat, berharap sang anak mau mengikutinya. Baik. Kita ingatkan di sini bahwa yang namanya kekerabatan, baik, kalau memang dia tidak mau beriman, maka baik, kejelekan untuk dianya sendiri. Barakallahu fikum. Apakah itu anak, apakah itu orang tua, paman, saudara, istri. Dalam Al-Qur'an sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi ini. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan ayahnya sendiri yang tidak mau beriman. Barakallahu fikum. Nabiullah barakallahu fikum. Nuh alaihi salatu wasalam dengan putranya sendiri yang juga tidak mau beriman. Sesungguhnya kita sangat paham bahwa usaha mereka para anbiya war rusul untuk mengajak keluarga kerabatnya untuk beriman itu tidaklah tanggung-tanggung. Barakallahu fiik. Baik. Rasulullah dengan paman beliau sendiri Abu Talib. Dari sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul, beliau mengajak sang paman untuk masuk Islam, tapi beliau enggan. Sang paman enggan sampai menjelang kematian sekalipun. Tidak bosan-bosannya Rasulullah menawarkan Islam untuk sang paman. Sampai Rasul mengatakan, ya am, menjelang kematiannya. Qul la ilaha illallah kalimah uhajjulaka biha indallah. Ya wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimat ini saja engkau ucapkan, engkau katakan menjelang kematianmu. Aku akan membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya ternyata di sisinya ada dua orang musyrik kafir yang merupakan tokoh masyarakat pada saat itu, masih tetap mengajak dan mengokohkan Abu Talib di atas kesyirikannya. Sambil mengatakan atargabu ammi lati Abdul Muttalib. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, katakan wahai pamanku la ilaha illallah. Aku akan membela engkau dengan kalimat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya pun mengulangi atargabu ammi lati Abdul Muttalib. Alhasil sang paman meninggal dunia di atas kesyirikan. Barakallahu fiik. La haula wa illa billah. Demikian juga istrinya Nabiullah Lut yang enggan untuk beriman kepada sang suami. Jadi, kalau memang dia tidak mau beriman, ya sudah. Barakallahu fiikum. Masing-masing dengan urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas barakallahu fikum, usaha sudah maksimal mengajak, mendakwai, mengingatkan. Tapi kalau memang tidak mau beriman, ya sudah. Dalam kondisi seperti ini tidak boleh disalah-salahkan sang suami. Tapi oh istrinya si pulan begini-begini ini, jangan si pulannya. Barakallahu fikum. Anak misalnya nasallahu alaihi wasallam alafiyah. Anak menyimpang misalnya, tidak bisa disalahkan sang ayah. Jadi, ketika sang ayah telah menunaikan tugasnya, menjalankan kewajibannya untuk mendidik sang anak. Jadi, demikian selanjutnya, anak terhadap orang tuanya, tidak bisa disalahkan sang anak kalau orang tuanya menyimpang, kafir. Tentunya setelah selesai semua berkelapin tugas-tugasnya untuk menyampaikan, menasihati, mengingatkan, Allahul Musta'an. Seperti yang ada di hadapan kita ini, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengajak anaknya, putranya, wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana, wahai putraku, naiklah, mari naik ke perahu ini. Dan jangan kau bersama dengan orang kafir. Baik, karena Nabiullah sangat tahu bahwa siapa yang naik ke atas perahu maka dia yang selamat, dan siapa yang enggan maka dia yang akan binasa. Barakallahu fiikum. Karena doanya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tatarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajran kaffar. Mati semuanya nanti. Barakallahu fikum. Orang-orang yang enggan untuk naik ke perahunya Nabiullah, hatta sang anak sekalipun. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Sang putra mengatakan, aku akan berangkat menuju gunung yang tertinggi itu akan menyelamatkan aku dari air ini. Dia melihat gunung dan berharap dia akan sampai ke gunung itu dan akan selamat dari amukan topan ombak yang sangat. Kata Nabi Lanu alaihi salatu wassalam, la asima liyawma min amrillah illa marrahim. Tidak akan ada seorang pun yang bisa terlindungi, selamat pada hari ini dari azab yang Allah SWT turunkan, illa marrahim, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Sampai sedemikian rupa Nabi Lanu alaihi salatu wassalam berdoa, mengajak kaumnya, mengajak kerabatnya, وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وحال بينهما الموج, ternyata dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara Nuh dengan putranya. Wahala bainahuma al-mauj, yakni ombak yang sangat besar. Fakana minal mughraqin, maka jadilah sang anak termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang kafir. Barakallahu fiikum. Ini kekerabatan bukanlah jaminan. Barakallahu. Kekerabatan itu akan bermanfaat ketika dibangun di atas apa? Keimanan, kesolehan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, maka kekerabatan itu akan terputus. Wallahul musta'an. La haula wa quwwata illa billah. Maka barakallahu fikum, ini tuntunan bagi kita untuk ketika naik kendaraan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga yang namanya tanggung jawab sebagai orang tua ada. Barakallahu fikum, dan harus dia laksanakan. Setelah itu ya selesai urusan masing-masing. Orang tua dengan anak-anak dengan orang tua, suami dengan istri, istri dengan suaminya, saudara dengan saudaranya yang lain. Kalau sudah dinasihati, sudah diingatkan, kelas selesai sudah urusan. Barakallahu fikum. Yang beriman dia akan mendapatkan hasil dari keimanannya, dan yang kafir dia akan mendapatkan akibat dari kekufurannya. Wallahu musta'an. Ini yang bisa kita sampaikan. Tapi kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.